Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidinihi ila umidin. Pemirsa Roja TV dan pendengar Roja Rojaan muliakan Allah SWT. Semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta selalu dibimbing Allah SWT untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini sampai akhir hayatnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam yang akan membahas sekitar atau sekilas tentang biografi Imam Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala. Tak lupa pula di awal majlis ini kita menyampaikan pesan kepada para pemirsa dan pendengar untuk umpamanya pada hari yang penuh berkah ini secara khusus hari Jumat untuk mengucapkan salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengungkapkan dan mengirimkan ya ungkapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah beberapa pertemuan berlalu masih berkisar dan seputar pembahasan biografi para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, di mana karena kekuasaan beliau yang cukup panjang dan juga di dalam kekuasaan beliau banyak wafatnya ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama terkemuka di kalangan umat ini, terutama mereka-mereka yang telah memiliki karya-karya ilmiah yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini maka secara khusus kita membahas terjemah-terjemahan para ulama tersebut, terutama mereka yang memiliki karya-karya ilmiahnya, kitab ya tulisan tentang akidah. Dalam beberapa pertemuan lalu kita telah membahas tentang beberapa ulama yang telah kita bahas ya, Imam Darimi, kemudian juga Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Ibnu Battah ya, kemudian terakhir kemarin pekan yang lalu adalah tentang Al-Khattabi dan berapa ulama-ulama yang telah kita bahas dalam biografi mereka tentang bagaimana mereka proses dalam perjuangan mereka untuk meraih ilmu agama ini, kemudian bagaimana pula mereka mendakwahkannya, pengorbanan mereka serta perjuangan mereka untuk menyampaikan agama yang mulia ini kepada umat manusia dengan ilmu, majlis-majlis ilmu mereka ataupun tulisan-tulisan mereka. Tentu yang sangat kita rasakan adalah warisan ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat melalui tulisan mereka. Maka melalui tulisan mereka kita akan mengetahui pemahaman mereka terhadap agama yang mulia ini, dan juga kita dapat menterifikasi atau menguji pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang setelah mereka, tentu juga pemahaman kita sendiri, karena banyak orang-orang yang mencoba memutarbalikkan sejarah, mengaburkan sejarah, dan juga terutama sejarah pemahaman agama ini, yaitu dari segi bersambungnya tongkat estafet pemahaman salaf dari generasi-generasi. Ada mencoba membatasi bahwa pemahaman salaf ini adalah hasil dari pemahaman atau dari ajaran yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab, lalu mereka menisbahkan dengan sebutan sebagai orang-orang Wahabi dan seterusnya untuk kelompok tersebut. Meskipun istilah Wahabi memang pernah terdapat dalam sejarah Islam pada abad kedua dan pada abad ketiga Hijriah, yaitu dengan berdirinya negara Muhammad Wahab Ar-Rustum dari kalangan Khawarij, dan itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Itu berkisar dimulai setelah akhir abad kedua Hijriah dan terus ke abad ketiga Hijriah, yang telah kita bahas juga tentang negara mereka di sana disebut dengan negara Idrisiyah yang di awal didirikan, kemudian negara itu ada negara-negara yang dipimpin oleh para kelompok-kelompok memahami seperti pemahaman Khawarij. Pembahasan ini telah berlalu kita bahas ya. Kemudian ada yang mencoba mengambil nama yang pada abad ketiga Hijriah tersebut untuk disematkan kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau dakwah Salafiyah, dan ini tidak asing ya, di dalam sepanjang sejarah memang orang-orang yang berseberangan paham Ahlussunnah wal Jamaah memberikan lakop atau gelar-gelar penamaan-penamaan yang kepada ulama Ahlussunnah Jamaah dengan berbagai gelar-gelar untuk membuat orang lari dari menghadiri imam-imam, mengambil ilmu dari mereka. Nah, di antara sebutan gelar-gelar yang familiar di saat sekarang ini adalah mereka mencoba mengkaitkan antara pemahaman salaf dengan tuduhan sebagai kelompok yang radikal ataupun dituduh sebagai kelompok Wahabi dan seterusnya, sementara mereka tidak mencoba meneliti dan menelaah apa sebenarnya yang disampaikan oleh para ulama-ulama tentang akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah Jamaah tersebut. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Muhammad Wahab ataupun Syekh Islam Taimiyah, ya, tentu mereka berdua tidaklah maksum, itu yang pasti. Sama dengan ulama-ulama yang lainnya, pasti punya kelemahan, kesalahan, keliruan pendapat. Namun yang jadi persoalan adalah yang tidak salah, yang mereka adalah mengikuti para ulama salaf di situ, lalu dikritik dan disalahkan, lalu dianggap itu sebagai pencetusan karya pikiran mereka. Nah, ini kalau kita membaca karya-karya para ulama, disitulah kita akan terlihat benarkah apa yang dituduhkan tersebut, atau itu sebagai fitnah dan untuk menghalangi orang-orang yang ikuti dakwah salafiyah ini. Maka telah banyak kita sebutkan karya-karya para ulama yang ya, demi untuk agar para umat, para ustaz, para kiai, para tokoh ulama, ya, untuk mencoba melihat kitab-kitab mentala kita paparkan tersebut dan coba membaca dan menelaah dan memahaminya. Di sana mereka akan mendapati, ya, apa yang dipahami oleh para ulama-ulama al-sunnah atau ulama salafi, ya, tetap mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Nah, ini pentingnya kita mengenal karya para ulama, sehingga kita bersambung enggak pemahaman kita itu kepada para ulama-ulama yang terdahulu. Di antara ini Ibnu Mandah, hidup pada abad ke-4 Hijriah, ya, yang memiliki karya fenomenal di dalam pembahasan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, terutama ada beberapa kitab yang telah beliau tulis, ya, utamanya di antaranya adalah kitab Al-Iman, ya, ini yang sedang saya pegang ini. Saya akan mengambil biografi beliau, berkapi singkat beliau Ibnu Mandah ini, dari kitab Al-Iman yang mukadimahnya ditulis oleh Syekhina, ada guru kami, yaitu Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Ya, beliau adalah pakar akidah, ya, yang sudah tua sekarang, ya. Beliau adalah temannya dari para ulama-ulama yang masyhur, ya, tapi beliau memiliki beberapa karya, ya, antara mentahqiq kitab ini Al-Iman Ibnu Mandah ini, dan tiga karya kitab Ibnu Mandah tentang akidah yang beliau tahqiq itu Kitab Tauhid. Ini Kitab Tauhid, ya, beliau juga mentahqiq. Dan di sini pembahasan juga menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Mandah memiliki kitab yang sekhusus membantah paham Jahmiyah, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, di antaranya sifat ulu, Allah Maha Tinggi di atas segala makhluk, dan juga sifat istiwa dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini juga ditahqiq oleh guru kami, Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Nah, tiga kitab ini beliau yang mentahqiq dan meneliti manuskripnya. Nah, yang terjemahan nanti akan kita ambil, kita bahas adalah apa yang beliau kumpulkan dari berbagai referensi tentang terjemahan Ibnu Mandah, dan beliau ringkas di mukadimah beliau Kitabul Iman ini, ya. Kitabul Iman akan terkait, akan merasa lebih yakin dengan pemahaman-pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah pada kontemporer ini, pada zaman sekarang, bahwa pemahaman mereka adalah dapat kita uji dengan kitab-kitab para ulama yang telah diwariskan kepada umat. Nah, itu maksudnya. Jadi, sehingga kita betul-betul tidak mengklaim diri kita sebagai orang yang mengikuti para ulama-ulama, tetapi sementara pemahaman kita menyelisih mereka, dan bahkan kita kadang merasa apa yang kita pahami itulah yang dipahami oleh mereka, dan menisbahkan paham itu kepada mereka. Padahal jika kita membaca kitab-kitab mereka, kita akan tahu, ya, bagaimana koneksi hubungan antara ulama ke masa, dari masa ke masa dalam memahami masalah, terutama masalah akidah, di mana para ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah, terutama empat mazhab fikih yang terkenal, yaitu empat mazhab fikih yang terkenal, walaupun mazhab fikih itu tidak hanya empat saja, tetapi ada empat mazhab yang terkenal, ya, yang di dunia Islam, maka tidak kita temukan mereka ada perselisihan dalam masalah mengimani atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipersoalan. Bahkan sebagian besar dari ulama-ulama mengikuti jejak para ulama yang empat mazhab tersebut, itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, itu kita akan tidak menemukan adanya perbedaan-perbedaan mereka dalam sifat mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau persoalan akidah secara umum, ya. Oleh itulah pentingnya kita mengenal para ulama kita dan juga mengenal karya-karya mereka agar kita mencoba mengambil faedah dan mengambil hikmah dari ilmu-ilmu yang telah mereka wariskan. Dan mereka dalam kitab-kitab mereka bukan juga memaparkan ilmu yang mereka ketahui sendiri, tapi mereka adalah menukilkan riwayat-riwayat, ya, baik tafsiran terhadap ayat dari perkataan sahabat maupun penjelasan hadis-hadis Nabi SAW dari perkataan para sahabat dan para ulama-ulama yang belajar kepada sahabat. Nah, di sini kita akan menemukan otentiknya paham Ahlussunnah Jamaah dengan melihat generasi-generasi, dari berbagai level generasi, kemudian juga dari berbagai bidang keahlian. Kadang sebagian ada yang lebih ahli, ya, dari sisi tafsirnya, tapi mereka juga ahli dalam agama yang lain, tapi ada hal penekanan dari sebagian ulama terhadap ilmu tertentu. Seti Imam An-Nujar At-Tabari umpamanya lebih menekankan keahlian dari tafsir, karena dan dia beliau mewariskan sebuah tafsir yang sangat besar kepada umat, ya, yang sangat menjadi tafsir yang fenomenal dan menjadi rujukan untuk semua para ulama-ulama yang menulis dalam tafsir. Demikian pada ada sebagian ulama ada lebih fokus keahliannya di bidang hadis, ada di bagian akidah dan seterusnya. Namun kita tidak mendapati ada perselisihan antara mereka dalam masalah akidah. Nah, ini yang menjadi catatan penting oleh kita. Nah, jadi kita mencoba mengenal ulama dari masa ke masa dan juga mencoba membaca karya-karya mereka tersebut sehingga kita benar-benar yakin bahwa yang kita yakini adalah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tapi itu sedikit mukadimah pentingnya selalu untuk memperkenalkan juga generasi umat ini kepada generasi muda kita agar mereka tahu siapa yang harus mereka muliakan dalam dan siapa yang harus mereka panuti di dalam memahami agama ini. Karena kadang-kadang ketika tidak tahu kini kita dengan ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah, banyak di antara generasi muda kita yang lebih banyak mengambil ilmunya marah dari ulama-ulama yang memiliki penyimpangan dan paham-paham yang keliru dalam masalah akidah. Ini membahayakan generasi muda kita. Maka semakin perlu kita masyarakatkan ulama-ulama ini, kita kenalkan kepada umat agar menjadi fenomenal, agar menjadi terkenal, agar menjadi generasi muda kita terbiasa dengan nama tersebut dan juga karya-karya mereka sehingga ulama itu akan menjadi dekat dalam diri mereka, ya, terutama adalah pemaham mereka. Ini cara salah satu cara kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan, ya, bagaimana para anbiya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kisah-kisah mereka agar kita terinspirasi dengan kehidupan mereka dalam beragama dan menjadikan mereka sebagai qudwah. Demikian pula kisah-kisah para ulama yang akan menginspirasi generasi muda kita apa yang harus mereka lakukan untuk agama ini dan untuk diri mereka dalam memahami agama yang mulia ini. Baik, pemirsa pendengar rahmat Allah SWT, kita akan mulai secara ringkas sejarah dari kehidupan Imam Ibn Mandah ini. Beliau, nama beliau adalah yang terkenal namanya adalah Ismail Ibn Mandah. Adapun garis keturunan beliau adalah yaitu Abu Abdullah, kunyanya Abu Abdullah Muhammad Ibn Ishaq. Nama beliau Muhammad Ibn Ishaq Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Mandah. Di Mandah ini adalah kakek beliau yang tertinggi, gitu, ya. Nah, adapun beliau, kalau para ulama-ulama dalam biografi ini, dia menyebutkan beliau Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Jawwal. Al-Jawwal itu sudah ada istilah Jawwal kalau bahasa komunikasi sekarang. Jawwal artinya adalah HP, ya. Kalau pergi ke Arab sana, kita mau beli HP, kita bilang urid ashtari Jawwal. Jawwal itu maksudnya adalah itu HP, ya, handphone gitu. Handphone gitu. Tapi Jawwal dalam istilah para muhadisin bukan Jawwal dalam istilah zaman modern zaman sekarang. Jawal dalam istilah muhadisin itu adalah ulama yang berlalang buana ke berbagai negeri untuk mencari ilmu. Itu jawal istilahnya. Jawal istilahnya. Atau dalam bahasa lain mereka bilang ar-rahal. Ar-rahal, ya. Nah, kemudian muhadithul Islam. Jadi digelari Imam Mahdi Muhaddisul Islam. Ya, begitu tingginya ilmu beliau, banyaknya riwayat beliau dan hadis, dan banyak guru-guru beliau dari ulama hadis, ya, menguasainya beliau terhadap ulama kedisiplinan hadis ini, sehingga disebutlah beliau Muhaddisul Islam, ahli hadis Islam. Nah, sumber terjemah biografi beliau sangat banyak sekali di sini dinukil oleh Syekh, ya, Ali Nasir Faqihi, mulai dari Syiar Al-Madar, Tadkiatul Fuqahat, Bidayah wa Nihayah, Tarikh Damaskus, dan Syarhatul Dhahab, ya, Tarikh Damask, ya, Tabaqatul Hanabila, dan Akhbar Asfahan, banyak sekali, ya, biografi beliau, di mana Imam Ibnu Mandah ini memang sangat meliar, sangat fenomenal kalangan para ulama. Jadi hampir dari setiap biografi, kitab-kitab yang membahas biografi ulama, beliau ada terjemahnya di situ. Ya, Al-Kamil Ibn Athir, Kashful Dhunun, Al-Muntazim Ibn Jawzi, Mizanul Itidal Zahabi, Lisanul Mizan Ibn Hajar, Al-Wafiul Wafayat Lissafadi, Dawlul Islam Lizahabi, Al-A'lam Lizarakli. Ya, dan ini apa namanya, referensi terjemahan para ulama atau biografi para ulama atau literasi, ya, literatur biografi para ulama Islam. Baik. Kemudian Ibnu Mandah ini, ismu Ibnu Mandah adalah Ibrahim Ibni Walid bin Sindah, ya, bin Battah bin Istandar bin Jihar bin Jihar Bukht. Wakila ismu Istandar hada Firzan, di kakek beliau yang pertama sekali masuk Islam ketika para sahabat Nabi SAW menaklukkan daerah Asfahan. Daerah Asfahan itu sekarang pas daerahnya di negara Iran kalau tidak salah, ya. Dan bahkan daerah Asfahan ini sering disebut dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya nanti ketika Dajjal salah keluar, muncul, maka ada 70 ribu dari orang Yahudi di Asfahan yang akan menjadi pengikut Dajjal ini. Dan hari ini di Asfahan itu ada orang-orang Yahudi, tentunya di negeri Iran tersebut. Nah, wala'uhu li Abdul Qais. Abdul Qais ini adalah walaknya, maksudnya yang dia masuk Islam berwala kepada Abdul Qais tersebut. Di mana sebelumnya agama kakeknya adalah Majusi, lalu masuk Islam. Wa naba ala ba'dil amali Asfahan, dan pernah menjabat pada sebagian daerah-daerah bagian dari negeri Asfahan tersebut. Jadi Al-Abdi Al-Asfahani. Al-Abdi nisbah jadduhu Muhammad bin Yahya. Ya. Kemudian Al-Asfahani itu adalah daerah beliau, tempat beliau lahir, Al-Asfahani tersebut. Al-Hafiz Sahib At-Tasanif, ya, ulama yang banyak hafalannya, kemudian beliau ada juga banyak karangannya. Baik. Adapun tanggal lahir beliau adalah, yaitu atau tahun kelahiran beliau adalah 310 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan 311 Hijriah. 310 atau 311 Hijriah. Dan beliau besar di negeri Asfahan tersebut. Kemudian maqallaq Ibnu Mandah mudhu sigari inayatan wa taujihan min abihi. Nah, ayahnya juga seorang ulama, sehingga semenjak kecil dia sudah mendapat perhatian dan arahan dari orang tuanya, ayahnya sendiri. Faqad basa fi ruhihi mamlah at-tuqa wa hubba sunnah al-mutahara. Jadi ayahnya karena seorang ahli ilmi juga, seorang ulama juga, dari sejak kecil dia sudah mendidik anaknya itu nilai-nilai ketakwaan dan juga cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, dari kecil itu sudah didik anaknya. Tentu ini juga ketika kita bercerita seperti ini, ya, setiap orang tua tentu langsung mengambil pelajaran pentingnya dari kecil pendidikan-pendidikan kepada anak-anak kita. Karena kalau dia sudah beranjak dewasa, sudah masuk SMP, kemudian SMA, itu akan sangat sulit untuk mengendalikan, terutama dia sudah bisa keluar, banyak teman, ya, maka sebelum itu umur tersebut dari kecil sudah dibina dengan baik-baik. Ya, jangan malah sebaliknya kita dari kecil sudah dibiarkan istilahnya berekspresi sendiri, mencari kebenaran sendiri, atau istilah lagi keberi kebebasan, ya, atau dalam istilah bahasa orang kadang-kadang terlalu memandirikan anaknya. Bukan demikian, Ini karena kalau masih umur-umur apa namanya meningkat dalam perkembangan dari umur 7 tahun sampai 20 tahun ya, tamat SMA 18 tahun, itu sangat butuh sekali untuk selalu dibimbing karena mereka masih dalam apa namanya labil, dalam kelabilan. Maka anak-anak kita jangan dibiarkan lebih banyak mengambil pelajaran-pelajaran melalui tontonan TV-nya, filmnya, ataupun melalui temannya, ataupun melalui di sekolah tanpa kita juga melihat apa yang diajarkan di sekolah. Karena sekolah sekarang lebih banyak memperhatikan masalah keahlian dan luput dari membina apa namanya ketakwaan dan keimanan. Nah, ini perlu kita sadari semua sekarang. Jadi sekolah maunya sekarang itu kita contohkan hanya sekedar untuk menjadi orang ahli ya. Maka kalau kita katakan bahasa kasarnya, bahasa lebih simpelnya, guru-guru mau seperti berprofesi seperti apa namanya tidak ubahnya seperti pemilik topeng monyet yang bisa mendidik monyet untuk bergoyang-goyang, berlari-lari, bermain aksi ya, abstraksi, dan juga seperti pendidik apa namanya sirkus yang mendidik binatang memiliki keahlian-keahlian kemudian menghasilkan uang. Karena semua pendidikan sekarang yang jadi panutan apa? Menghasilkan uang, mampu menciptakan lapangan kerja begitu, dan tidak boleh berpangku tangan setelah tamat dan seterusnya begitu-begitu. Tetapi teori ini kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian kadang-kadang ya tidak bekerja sesuai dengan keahliannya. Malah kadang-kadang tamat kuliah hukum tapi dia malah menjadi pengusaha atau ya, ini membuktikan bahwa yang terpenting dulu adalah membina manusia ini dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan keyakinan yang benar. Ya, boleh dia memiliki keahlian-keahlian, tetapi jangan lupa untuk mendidik mereka, jangan seperti mendidik binatang, yaitu untuk memiliki keahlian semata. Manusia ini punya perasaan, mereka punya apa namanya rasional, mempunyai pemikiran yang harus diarahkan. Dan pengarahan perasaan dan pemikiran kita, otak kita itu dididik dengan ilmu iman, ya, ilmu keimanan. Maka Allah menurunkan syariat ini untuk mendidik manusia, ya, bukan untuk membinatangkan manusia. Jadi pendidikan kita harusnya memanusiakan manusia itu adalah dengan mendidik mereka dengan tuntunan Islam. Itu intinya. Jadi bukan menjadikan anak kita seperti pekerja lapangan yang siap untuk bekerja keras, ya. Ibaratnya seperti sapi perah dan seterusnya. Jadi masalah kehidupan dunia ini, ya, enggak apa-apa kita memiliki keahlian demi memiliki sebuah keterampilan. Dia tidak berpangku tangan setelah dia tamat, bagus, tidak masalah. Namun jadi persoalan adalah ketika itu mengalahkan, tujuan itu mengalahkan pendidikan-pendidikan mental, ya, pendidikan spiritual. Nah, ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Karena kita lihat orang-orang yang memiliki keahlian dan jauh dari nilai-nilai spiritual, pendidikan mental, ya, bisa lebih kejam daripada binatang buas, ya, tidak mengenal sifatnya ada perasaan kasih sayang, ya. Bayangkan dalam kondisi-kondisi yang rakyat terjepit dengan adanya wabah, dengan adanya berbagai persoalan bangsa, ya, tidak sedikit di antara orang yang masih senang mengambil kesempatan kelalaian-kelalaian, kelemahan aturan kadang-kadang untuk korupsi, menjarah harta negara atau mempermainkan hukum dan segala macamnya. Ini sebetulnya jadi kadang-kadang yang salah itu bukan aturan, yang salahnya manusia itu. Jadi memperalat aturan-aturan itu untuk mengkat untuk menghabisi orang-orang yang tidak sependapat, untuk orang-orang merusak kondisi yang ada. Jadi kadang aturan itu sebetulnya sudah bagus, tapi dijadikan alat oleh pelaksana aturan tersebut. Maka biar itu tidak terjadi, perlu manusia itu diberi rasa ketergantungan, merasa selalu dilihat Allah, diperhatikan Allah, merasa akan bertanggung jawab segala amal perbuatannya. Dan itu hanya didapatkan dan tidak cukup dipesankan satu hari, dua hari, tiga hari. Dalam setiap hari kita selalu diingatkan bahwa kita akan mati, kita akan dihisap, kita akan diperhitungkan amalnya. Nah, itu selalu diingatkan. Karena manusia ini dinamakan manusia insan karena kasratus nisyan, karena sering lupa. Ya, banyak lupa. Ya, maka oleh itu kita harus selalu diingatkan. Maka dalam Quran selalu diingatkan, ya, tidak satu kali dua kali, dan peristiwa masalah untuk kedudukan tauhid, masalah bir walidain, masalah baik-baik kepada tetangga dan hak-hak orang lain, berlaku adil, berlaku jujur, diulang-ulang dalam Quran, ya, selalu diingatkan. Maka jangan jadikan pendidikan hanya sekedar untuk seperti ya tidak jauh berbeda daripada tempat pelatihan sirkus yang memiliki keahlian semata, tapi didiklah manusia itu untuk jadi manusia, ya manusia menjadi manusia yang bertakwa, yang manusia yang memiliki iman, ya karena manusia apabila tidak memiliki iman yakin mereka akan lebih kejam daripada binatang, ya tidak ada perasaan, tidak ada rasa malu dan seterusnya. Maka perlulah ya diperhatikan kembali proses pendidikan. Dan tentu ini tidak bisa dibebankan kepada lembaga pendidikan semata. Tentu orang tua juga harus memiliki peranan yang nyata di dalam rumah tangganya. Ya, itu yang penting juga. Orang tua harus memiliki peranan nyata dalam rumah tangga dalam masalah ini. Ya. Baik, kemudian jadi dari kecil dia sudah mendapatkan inayah dari orang tuanya, perhatian yang serius. Jadi maka itu kita dapatkan dalam penjelasan biografi beliau bahwa yang pertama menjadi guru beliau, pertama beliau mendapat ilmu dalam usia 18 tahun, pada tahun 318, ya baru lahir 310 tadi, usia pada tahun 318 Hijriah, itu dalam usia masih 8 tahun, ya, atau kita 7 tahun, wa umrihina idzin baina sab'a wa thamina, dan umur beliau saat itu sekitar 7 atau 8 tahun, ya. Ya namulukana fi sana asyara wa hida asyara, karena kelahiran beliau tadi 310 atau 311. Nah dalam umur 7 tahun tuh anak ini sudah menjadi suatu mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan kelemahan kita sekarang adalah di dalam keluarga modern ini orang tua pun tidak punya waktu bersama anak dan banyak dengan sibuk dengan banyaknya apa namanya kesibukan di luar. Nah akhirnya orang tua tentu harus sadari juga kalau mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka, tentu mencari lembaga pendidikan yang kira-kira dapat memenuhi tanggung jawab mereka tersebut, melaksanakan tanggung jawab mereka tersebut. Dari sisi lain, kalau sudah mendapatkan lembaga pendidikan, tentu mereka juga harus bertanggung jawab kelangsungan lembaga pendidikan tersebut. Karena banyak juga kadang-kadang sebagai orang tua, anaknya dimasukkan ke pondok, seakan-akan pondok itu tanggung jawab mendidik anaknya adalah guru pondok, dan pondok yang harus memperbaiki anaknya. Sementara orang tua tidak melihatkan tanggung jawab dan perhatian yang serius juga terhadap anak mereka. Ini juga kesalahan keliruan yang harus perlu ditinjau. Bagi sebagian orang tua yang telah masukkan anaknya ke pondok dengan harapan agar anaknya menjadi anak yang soleh berakhlak, tapi kalau anaknya orang tua juga tidak memberikan perhatian dukungan yang penuh, ya walaupun anaknya di pondok, ya kadang-kadang anak di pondok malah bikin masalah di pondok gitu. Jadi perlu kerjasama pada orang tua. Kalau kita tidak mampu secara ilmu, tapi kita juga harus memberikan perhatian yang penuh ya kepada anak kita, baik secara material maupun secara moral, ya perhatian, perasaan, ya ditelepon, kemudian juga kemampuan materinya harus kita berikan juga. Karena sebagian orang tua enggak, ya dari sisi finansial anaknya dilengkapi bajunya masya Allah, ya baju-baju yang bermahal-mahal, kemudian tetapi kadang-kadang kalau bayar SPP atau ada sumbangan sekolah meminta keringanan. Nah ini sebetulnya tidak terlihat bagaimana orang tua tadi merasakan lembaga pendidikan itu perlu dibantu agar lembaga tersebut betul-betul dapat pula memberikan perhatian pelayanan yang benar kepada santrinya. Ini penting, ini tanggung jawab kita bersama pada orang tua anak-anaknya ini di pondok. Jangan kadang-kadang kita lebih banyak menuntut saja kenapa pondok begini, kenapa pondok begini, ya. Tapi kadang-kadang kan di pondok itu juga manusia yang dia juga butuh telah meluangkan waktu mendidik anak-anak kita. Tanggung jawabnya yang juga besar. Nah, demikian pula pihak pondok juga harus bertanggung jawab ya sepenuhnya. Dan dengan tanggung jawab yang telah diserahkan oleh orang tua murid kepada pondok, mereka juga maksimal lah saling bekerja sama dalam hal ini. Kadang-kadang ada sebagian pondok yang bayarannya subhanallah sudah cukup lumayan, ya finansialnya juga cukup bagus dan segala macamnya, tapi kadang-kadang pembinaannya yang lemah. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian dan ini menunjukkan bahwa bagaimana perhatian orang tua beliau dari awal, ya sejak kecil, bahwa mendengar dan menerima hadis qaliban laikun ila ba'da qiraatil Qur'an al-Karim. Jadi secara umum para ulama-ulama tadi mempelajari hadis, biasanya mereka sudah hafal Al-Quran atau telah menguasai Al-Quran Al-Karim. Walayub'id annahu fi hadisin qad qara' Al-Quran wa illam yakun hafidhahu. Jadi berarti beliau dalam usia menuntut mempelajari hadis ini, dalam usia antara 7 sampai 8 tahun ini, beliau sudah menguasai Al-Quran, baik bacaannya atau mungkin belum menghafalnya. Tapi dari kehidupan beliau, bahwa sahibu mauhibatin wa zihnin, ya, tapi beliau Imam Madani memiliki sebuah semangat yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa, yang cukup bagus. Nah, wa kada id asbaha min alamil hufaz fi asrihi, bahkan beliau menjadi ulama yang terkenal hafalannya pada masanya. Nah, oleh sebab itu wala yamna sama'uhu saghiran, jadi walaupun dalam usia masih kecil beliau sudah mendengar hadis, ya, khilaf ulama fi waqti bud' as-sama' wa tahdidi, walaupun para ulama hadis juga membatasi umur berapa paling kecil seseorang itu bila sudah diambil namanya at-tahammul. Jadi namanya dalam bentuk hadis adanya tahammul dengan wal ada. Tahammul itu mengambil ilmu hadisnya. Wal ada nanti ketika kapan dia meriwayatkan, dalam usia berapa dia. Nah, para ulama juga membatasi sebagian, ya, usia berapa seorang itu hafalannya dan riwayatnya sudah bisa dijadikan sebagai landasan untuk dijadikan riwayatnya bisa diterima dan disahihkan gitu. Kemudian, ya, tetapi para ulama membolehkan sahha anhum tajwizut tahammul qabla al ahliyah. Dia sudah boleh mengambil hadis sebelum dia ahli benar dalam meriwayatkannya. Wa min dzalika at-tahammul fi as-siwar, yaitu ketika menuntut ilmu hadis saat usia masih 7 tahun, ya, usia 8 tahun, ya. Summa tahdith mimma tahmiluhu fi sigari ba'da dhalika, kemudian baru setelah itu apa yang dia riwayatkan setelah masa kecilnya. Maka fa'ala wadha qana walida faqad kana al ulama'u yahrisuna ala daf'i abna'ihim li tahsil al ilmi la siyama idza badat ala al talib malahimuz zaka. Karena itu para ulama memberikan motivasi kepada anak mereka untuk belajar ilmu dalam usia yang masih dini itu, ya, apalagi kelihatan anak ini ada kecerdasan. Jadi seorang anak yang memiliki semangat bagus, kecerdasan yang bagus, maka itu orang-orang tuanya memotivasi, ya, semenjak kecil sudah kelihatan dia hafal cepat, ya, cerdas, ya. Dan ini tidaklah asing dalam keluarga Ibnu Mandah, karena keluarga Ibnu Mandah ini baitul ilm. Jadi banyak sekali dari keluarga pamannya, ya kan, keluarganya, anak saudara-saudaranya, saudaranya Imam Ibnu Mandah dan anaknya Imam Ibnu Mandah itu semua ulama-ulama hadis. Nah, ini keluar biasaan Baitu Mandah ini disebut Baitu Bani Mandah fahum a'lamul hufaz. Mereka adalah ulama-ulama yang para penghafal, ya, hadis. Karena itu Imam Zahabi menyebutkan dalam terjemahan dalam biografi Imam Ibnu Mandah, waqad afradtu ta'lifan bi Ibnu Mandah wa aqaribihi. Kata Imam Zahabi, beliau menulis sebuah karya, yaitu karya mengumpulkan terjemahan Ibnu Mandah dan keluarga-keluarganya. Keluarga-keluarga beliau yang ulama. Wa ma alimtu baitan fi ruwah mislu bait Bani Mandah baqiyat riwayah fihim min khilafatil Mu'tasim ila ba'di 360. Bayangkan kata Ibnu Mandah, kata Imam Zahabi menyebutkan tentang bagaimana keluarga ini, keluarga Bani Mandah ini, yaitu kata beliau, aku tidak pernah mengetahui ada rumah baitan firwah, rumah para perawi hadis, ya, keluarga perawi hadis seperti keluarganya Bani Mandah ini, keluarga Ibnu Mandah ini, yaitu ulama-ulama perawi hadis, yaitu terdapat di tengah-tengah mereka mulai dari semenjak khilafah Mu'tasim sampai kata Imam Zahabi tahun 630-an. Jadi itu para ulama-ulama dari keluarga itu menjadi ulama-ulama hadis semenjak dari khilafah Mu'tasim, kata Imam Zahabi. Beliau mencoba meneliti, ya, keluarga dari Imam Ibnu Mandah ini, ya, kerabatnya yang menjadi ulama dan keturunannya itu dari khilafah Mu'tasim sampai pada tahun 630 Hijrah, kata Imam Zahabi. Taib. Kemudian kemudian ada pun orang tuanya Ibnu Mandah ini siapa? Itu Uhwal Muhaddis. Orang tuanya juga seorang ahli hadis, Abu Ya'qub Ishaq bin Muhammad, ya, Ibni Yahya Ibni Mandah. Kana min ahli baitil hadis wa riwayah. Orang tuanya adalah dari keluarga ahli hadis dan juga ahli riwayat. Sami Abdullah Muhammad bin Nu'man wa Ibn Abi Asim. Dan di mana orang tuanya ini menerima riwayat dari Abdullah bin Muhammad Ibn Nu'man dan Ibn Abi Asim wal Bazzar. Bazzar yang masuk Musnad Bazzar yang terkenal. Dan wa ibnuhu sahibu tarjamah muktir anhu. Jadi kalau anaknya Imam Ibnu Mandah ini banyak sekali meriwayatkan dari orang tuanya. dan orang tua beliau wafat pada bulan Ramadan tahun yaitu 341 Hijriah. 341 Hijriah. Kakeknya menemanda, kalau itu tadi orang tuanya, jadi juga Imam Al-Hafiz Ar-Rahal. Ar-Rahal adalah ulama yang banyak berkeliling ke daerah-daerah Islam untuk belajar ilmu, ya. Maka Imam Hafiz Rahal Abu Abdullah Muhammad bin Yahya ibn Manda al-Abdi maulahum al-Asfahani. Nah, jadi kemudian mendengar dari Ismail, beliau berguru kepada Ismail bin Musa Al-Fazzari As-Suddi dan juga Abdullah bin Muawiyah dan Muhammad bin Sulaiman wa tabaqatihim dan ulama-ulama seluruh generasi dengan mereka. Dan menjadi haditha anhu Abu Muhammad Al-Assal. Ini murid-muridnya adalah Abu Muhammad Al-Assal dan Abdul Qasim Tabrani. Jadi di antara murid kakeknya adalah Imam Tabrani, pengarang apa Al-Mu'jam As-Salasah, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir, karang Imam Tabrani, Abdul Qasim Tabrani. Dan juga murid di antara murid kakeknya adalah Abu Syekh yang terkenal, wa Abu Ishaq bin Hamzah, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Wahab, wa kanu Nazi Ahmad bin Furad, wa yuraji'u wa huwa syabun. Jadi mana kakeknya masih muda itu memberikan masukan dan juga mengkritik Ahmad bin Farraj dan memperbaiki hafalannya dan mengkritik hafalan atau masalah-masalah ilmu. Qala Abu Syekh, ini Abu Syekh ini murid dari siapa kakeknya tadi yaitu Abdullah Muhammad bin Yahya, kakek dari Munamanda, ustaz syuyukhina wa imamuhum, ya. Huwa ustaz syuyukhina. Katanya kakek dari Munamanda adalah ustaz dari guru-guru kami dan guru-guru dari guru-guru kami gitu lah. Abdul Qasal bin Utsman dan pernah belajar kepada Qasal bin Utsman dan kakeknya meninggal pada tahun 301 Hijriah. Baik. Sedangkan kakek yang lebih tinggi lagi Al-Alah Mandah haddatsa bi syai'in yasir. Ini juga memiliki ilmu hadis tapi tidak banyak. Ya, yasir wa mata fi zaman Mu'tasim dan kakeknya ini Ibnu Mandah yang dinisbahkan kepada kakek Mandah itu wafat pada masa kekuasaan Al-Mu'tasim. Ya. Di sini kita lihat bagaimana keluarga Ibnu Mandah adalah keluarga ilmu, keluarga para riwayat hadis, ya. Dan wa kana al-amru kadzalika fi abna'ihi wa ahfadihi. Demikian pula ilmu itu turun temurun kepada cucu-cucunya dan cicit-cicitnya Ibnu Mandah. Nah, ini keluarga dari Ibnu Mandah. Kenapa ini kita jelaskan agar tahu bagaimana posisi Ibnu Mandah dalam sidang ilmu dan kalau kita sudah tahu bagaimana keilmuan beliau, tentu kita bagaimana ketahuan kualitas dari kitab-kitab yang beliau tulis. Nah, itu di antaranya. Karena nanti akan antara tokoh-tokoh ahlul bidah juga berusaha, ya. Kadang-kadang ketika sebuah penjelasan akidah tidak sesuai dengan akidah, dia mencoba mencari sisi lain untuk menjatuhkan ulama tersebut. Nah, hayatul ilmiyah, bagaimana kehidupan ilmunya, yaitu perkembangan menuntut ilmunya bagaimana memandang ini. Kemudian disebutkan pihatil Imam Hafidh Manda yajid fiha, dalam kehidupan Manda ini kita akan melihat seorang alim yang menjadi kudwa, misal alim diniya, itu orang yang betul paham dengan agama, apalagi yang berhubungan dengan masalah dan itu alim ad-da'ub al-jad, dia seorang ulama yang da'ub yang selalu bekerja keras, ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wal hirsu ala jam'ihi, ya, dan sangat bersemangat dalam mencari ilmu wa tatbiqi dan mengamalkannya bil masa'id diniya. Ya, ini ulama menyebutkan bahwa Ibnu Mandah ini terlihat sekali seorang ulama yang begitu selalu tidak putus menuntut ilmu, da'ub, berjalan terus menuntut ilmu, al-jad yang sungguh-sungguh, ya, dan memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Nah, ini suatu motivasi bagi kita bagaimana para ulama tidak pernah putus menuntut ilmu, selalu belajar kesungguhan-sungguhan yang luar biasa, ya. Kemudian terutama dalam masalah ilmu akidah, ini lebih banyak beliau lebih fokus ke sana. Fahuwal hafiz al-muhaddis, beliau seorang ulama yang hafiz ahli hadis, alladhi lam yablu ahadun mablaghahu fi kasrati syuyukh, di mana jarang ulama-ulama lain yang dapat sampai pada tingkat dia dalam sisi jumlah guru yang dia belajar sama mereka. Jadi gurunya menemani cukup banyak sekali. Ya. Kemudian wahwa ba'da dhalika, di samping dia punya guru yang begitu banyak untuk belajar ke berbagai daerah-daerah yang dia kunjungi, ya, juga orang yang rajin dalam menulis, memiliki karya-karya kitab itu, ya, menulis baik dalam ilmu hadis dan juga tafsir dan juga dalam tarikh sejarah, kemudian furu' al-aqidah dan pembahasan-pembahasan rinci tentang akidah. Jadi Ibnu Mandah ini keahliannya banyak sekali di bidang ilmu hadis juga, tafsir juga, sejarah juga, tarikh ya, dan juga akidah. Nah, salah satu bukti bagaimana di antara kita-kita akidah beliau ini, yang di antara yang ada di hadapan kita ini, Kitabul Iman. Kitabul Iman ini menjelaskan tentang keyakinan Ahlussunnah dalam berbagai pembahasan iman. Apakah iman, apa definisi iman, apakah amal bagian dari iman, bagaimana tingkatan orang beriman, bagaimana hukum istitsna dalam iman, bagaimana apa amal bagian dari iman, berbagai persoalan-persoalan hukum mutakib kabira, dalil-dalil tentang bertambah berkurangnya iman dan seterusnya. Ini pembahasan yang sangat luas, dan tujuan beliau menulis ini diantaranya adalah menunjukkan tentang kebatilan mazhab orang Khawarij. Ya, Khawarij ini penyimpangan utamanya dalam masalah iman, sebetulnya berawal dari suatu penyimpangan dalam pemahaman masalah iman. Kemudian kelompok yang lawan dari Khawarij adalah kelompok Murji'ah. Orang Khawarij adalah dengan sangat mudah mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar, sedangkan orang Murji'ah sebaliknya, mereka menganggap pelaku dosa besar adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Nah, kemudian Ibnu Mandah adalah seseorang ulama yang belajar ya kepada ulama-ulama yang ada di negeri sendiri, itu Asfahaniyin. Ada dun kabir ulama Asfahani, begitu jumlah besarnya ulama yang dia belajar kepada mereka di Asfahan, di negeri Asfahan. Ya. Di mana kebiasaan para menuntut ilmu adalah lebih dahulu mengambil faedah dari ilmu-ilmu dari ulama yang ada di negeri mereka sebelum keluar mencari ilmu, sebelum melalang buana ke daerah lain untuk mencari ilmu. Ya. Nah, Ibnu Mandah demikian pula, beliau terlebih dahulu belajar kepada ulama-ulama yang ada di sekitar beliau. Setelah itu beliau melanjutkan baru mencari daerah-daerah lain untuk berkunjung ke daerah lain untuk belajar. Nah, di antaranya yang dia belajar di negeri Asfahan itu ayahnya sendiri, dan juga dari wa'amu abihi, dan paman dari ayahnya juga seorang ulama, dan Muhammad bin Qasim Al-Kufi Al-Qarrani, ini guru-gurunya ya, wa Muhammad bin Umar Al-Hafaz, kemudian Abdullah bin Ibrahim Al-Mukri, Muhammad bin Hamzah Ibn Amara, wa Abi Amrin Ibn Hakim, Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kirmani, wa Abi Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Nadar, wa Ibn Abi Hurairah, wa Ahmad bin Muhammad Al-Lambani, wa khalqun siwahum bi Asfahan, dan ulama lain yang dia belajar kepada ulama-ulama Asfahan yang saat dia dalam usia masih muda. Baik. Kemudian setelah itu beliau pergi menuntut ilmu ke Naisabur. Ya. Perjalanan pertama beliau menuntut ilmu adalah ke Naisabur, dan umurnya ketika itu adalah umur 19 tahun. Ini kita katakan umur 19 tahun, jadi kalau sekarang mungkin tamat SMA gitu ya. Dan kemudian mendapat nurakan hadis di negeri Naisaburi itu, Naisabur, itu sekitar 500 ribu hadis. 500 ribu hadis, ya. Kemudian waqad kana awwalu irtihalihi ilaiha qabla 30 aw fiha. Itu sebelum tahun 330-an beliau sudah ke sana untuk ilmu, ya. Kemudian wabak dan selesainya. Kemudian di sana beliau mengambil bertemu dengan para ulama-ulama, di antaranya adalah Abu Hamid bin Bilal dan Muhammad bin Hussein Al-Qattan dan Abu Ali Muhammad bin Ahmad Al-Midani, ya. Wa Hajib bin Ahmad wa Abu Abbas Al-Asam wa Abu Abdullah bin Akhram wa Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad wa Muhammad bin Ali bin Umar wal Hussein bin Muhammad bin Mu'ad Kuhiyar wa Abi Uthman Amri bin Abdullah Al-Basri wa tabaqatihim. Nah, ini ulama-ulama yang dia belajar kepada di ulama di Naisabur. Kemudian lagi ke Irak, ya. Di mana Imam Zahabi menyebutkan dari Imam Hakim Naisaburi, awal khuruj Ibn Mandah ila Iraq min indina sana 39. Jadi kata Imam Hakim Naisaburi, Imam Hakim yang memiliki kitab Al-Mustadrak, menceritakan bahwa Ibn Mandah awal dia datang ke Baghdad, kata Imam Hakim adalah itu sekira tahun 339 Hijriah. Berarti dalam umur berapa beliau? Sekitar umur 30-an atau 29 tahun. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Syam, kemudian ke Mesir, ya. Ini tempat-tempat. Di Baghdad beliau mendengar belajar, di antara ulama beliau temui di Baghdad adalah Ismail bin Safar, Wabi Ja'far al-Bakhturi, Ar-Razaz, Watabaqatim. Dan di Damaskus beliau berjumpa dengan ulama namanya Ibrahim bin Muhammad bin Saleh bin Sinan al-Qantari, wa Ja'far bin Muhammad bin Hisham, wa Ali bin Yaqub bin Abi Aqab. Dan disebutkan nama-nama ulama sini, wa Abu Abdullah bin Abi Marwan. Kemudian, ini disebut sekarang ini banyak sekali ulama-ulama yang dia jumpai waktu dia belajar di Damaskus. Ya. Wa Ahmad bin Qasim bin Ma'ruf, wa Abi Bakar Ahmad bin Abdullah bin Abi Dajana, Tujana, wa Ishaq bin Ibrahim bin Hashim al-Azra'i, wa Harun bin Muhammad al-Musli. Kemudian di Mesir, beliau juga berjumpa dari Tahir bin Ahmad bin Amru al-Madayini, ya. Wal Hasan bin Yusuf al-Taraifi, kemudian Hamzah bin Muhammad al-Kinani al-Hafidh, wa Muhammad bin Hasan bin Ismail al-Madayini wa aqranihim. Kemudian Imam Zahabi juga dalam Syiar al-Marat menyebutkan sebagian nama-nama kota yang dikunjungi oleh Imam Numandah, ya. Dan juga setiap kota, dan menyebutkan siapa ulama-ulama yang ditemui oleh Numandah di setiap kota. Tetapi Imam Zahabi tidak menyebutkan tahun masuknya dan sampai beliau di kota-kota yang beliau kunjungi tersebut. Dan beliau juga pernah belajar di Mekah, ya, sehingga mengambil ilmu dari Abu Sa'id bin Ibn al-Arabi dan Tabaqatihim. Kemudian di Madinah, beliau menjumpa dengan Ja'far Muhammad bin Musa al-Alawi. Di Baitul Maqdis, ya, ini tempat-tempat yang beliau kunjungi dari Ahmad bin Zakaria al-Maqdisi dan Sarkhasi, ya, Sarkhas. Berjumpa dengan ini suatu daerah namanya Abdullah bin Muhammad bin Hanbal. Abdullah bin Muhammad bin Hanbal. Kemudian, ya, di Moro, beliau jumpa juga dengan ulama nama Muhammad bin Ahmad bin Mahbud Nadarim. Kemudian, Watarablis, Tarablis di Libya, ya. Di sana juga berjumpa dengan ulama Khaythama bin Sulaiman al-Qurashi, wa Imam bin Hasan bin Mansur al-Imam. Nah, dan banyak lagi ulama-ulama yang dia berjumpa. Di Gaza, wa Kaisaria, di Beirut, ya. Kemudian, Imam Zahabi setelah menyebut kota-kota yang dikunjungi oleh Imam Numandah, dan nama-nama ulama yang ditemui oleh Ibn Manda di daerah tersebut, dan wasam min khalqin siwahum bimada'in ketira, di mana Ibn Manda juga berjumpa dengan ulama-ulama lain di kota-kota lain. Walam a'lam ahadan kana awsa' rihlatan minhu, kata Ibn Zahabi, aku tidak melihat ada ulama yang semasa dia memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam mencari ilmu, ya, wala aksara hadithan, dan juga tidak ada ulama lebih banyak riwayatnya dari dia, ya, ma'al hifdhi wasthiqah, dengan hafalan yang kuat dan juga siqah, ya, hafalan yang kuat. Fabalaghana anna iddatu syuyukhi 1700 syaikhin, kata Imam Zahabi, gurunya Imam Ibn Manda ini yaitu 1700 orang. Jadi ini menunjukkan bagaimana luasnya ilmu beliau dan banyak guru beliau, ya. Ini istifadah yang luar biasa dengan ulama yang ada di masanya, melalang buana kemana. Jadi tidak ada hambatan untuk kemana-mana beliau saat itu berkelana menuntut ilmu. Barangkali ini juga perlu dipikirkan oleh para pemimpin kaum muslimin, memudahkan bagi para penuntut ilmu, terutama dari mendapatkan visa untuk berjumpa dengan para ulama-ulama yang di bagian negara Islam ini, agar para penuntut ilmu yang mampu memiliki waktu dan juga dana, dia, ya, dana tentu bisa dengan cara-cara yang sebagaimana ditempuh para ulama setiap datang suatu negeri mencari kesibukan di siang hari, kemudian sore hari dan malam hari belajar gitu. Nah, ini kehidupan dari mana, ya, di mana beliau sangat luas ilmunya dan berjumpa dengan ulama begitu banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1700 orang. Taib, kedudukan ilmunya Ibn Manda ini, makanatuhu al-ilmiyah wasana an-nas alaihi, kedudukan ilmunya bagaimana, ya, dan pujian ulama terhadap Ibn Manda ini. Ya, Ibn Manda wasi'ur rihlah, Ibn Manda tadi terjelaskan adalah seorang ulama yang banyak berkunjung ke berbagai daerah untuk mendapatkan ilmu, dan juga memiliki riwayat begitu banyak, dan juga penulis, ya, memiliki karangan juga banyak. Ma'asiqatul hafiz, dan juga seorang ulama yang terpercaya dan juga kekuatan hafal dan itqan, dan juga kekuatan hafal itqannya. Itqan ini lebih hafal dan itqan lagi, hafalan yang betul-betul sangat mutqin, ya, bukan asal-asal hafalan. Karena itu kita mendapati para ulama-ulama memuji Imam Numanda ini, ya, dan mengambil darinya sampai orang-orang yang ada perselisihan yang tidak kecocokan antara Imam Manah dengan dia, ya, dari sisi perbedaan keyakinan, ya, jika disebut Imam Numan dari sisi mereka, walaupun dia seorang tokoh ahli bid'ah, maka mereka tidak punya pilihan kecuali untuk memuji Imam Numan dah. Nah, di antara ulama yang memujinya adalah yaitu Abu Ishaq Ibnu Hamzah, berkata tentang Ibnu Manda, "Ma ra'aitu misla Abi Abdullah Ibnu Manda." Aku belum pernah melihat orang ilmunya, ya, ketakwaan ibadahnya seperti Ibnu Manda. Aku belum pernah melihat orang seperti Imam Ibnu Manda. Berkata Abu Ali Al-Hafid, ya, "Banu Manda alamul huffaz fi dunya qadiman wa haditan, ala taraw ila qarihati Abi Abdullah." Jadi kata ulama ini Abu Ali Al-Hafid, keluarga Ibnu Manda orang ulama-ulama semua, penghafal-penghafal ulung semua di dunia ini. Sejak dulu dan sekarang, coba lihat saja itu Imam Ibnu Manda, itu yang kuat hafalannya. Kemudian berkata Syekh Harra, yaitu seorang ulama di daerah Harra, Abu Ismail Al-Ansari, menyebutkan Abu Abdullah Ibnu Manda sayyidu ahli zamani, ya, Imam Ibnu Manda itu adalah ulama terkemuka di zamannya, ya. Berkata Imam Zahabi, waqila inna Abu Nu'aim Al-Hafid, ya, zakara lahu Ibnu Manda faqala kana jabal minal jibal. Jadi Abu Nu'aim Al-Hafiz ini ketika disampaikan kepada dia tentang Imam Ibnu Manda, orang bercerita Ibnu Manda, maka Abu Nu'aim Al-Hafiz memujinya, kana jabalan min jibal, artinya adalah orang ulama yang tinggi ilmunya. Ilmunya dia adalah gunung di antara gunung. Maksudnya pujian di sini adalah dia adalah seorang ulama yang begitu banyak ilmunya. Fa hadha yaqulu Abu Nu'aim ma'al wasya shadida allati bainahu wa bainahu. Dan ini diungkapkan Abu Nu'aim, padahal sebetulnya antara Abu Nu'aim dan Ibnu Manda dia ada sedikit perbedaan perselisihan sebetulnya, karena dalam suatu persoalan yaitu tentang qiraah kalau enggak salah, yaitu dalam masalah qiraatul Al-Qur'an apa makhluk atau tidak. Dalam persoalan ini terjadi perselisihan antara Ibnu Manda dengan Abu Nu'aim ini. Tetapi walaupun demikian, Abu Nu'aim tidak pernah mencela Ibnu Manda, beliau malah mengakui bahwa Ibnu Manda itu adalah seorang ulama besar. Jabalan, ajabalan min, kana minal jabal minal jibal, minal jibal. Baik. Kemudian juga berkata Abu Abdullah Ibn Abi Zuhlin, sami'tu Abu Abdullah Ibn Manda yaqul, la yakhruju sahih illa man yunzilu fil isnad aw yakdzib. Jadi kata beliau, tidaklah orang mengeluarkan suatu riwayat yang sahih kecuali dia sanadnya lebih turun atau dalam isnad atau dia berbohong. Yakni anna masyayikh al-mutaakhirin la yabluuna fil itqan rutbat as-sihha fayaqa'u fil kadhib al-hafiz. Jadi kata beliau maksudnya adalah para ulama-ulama masyayikh yang terakhir tidaklah sampai dalam kekuatan hafalannya yaitu sampai pada tingkat kesahihan. Baik. Kemudian Ja'far bin Muhammad al-Mustaghfiri berkata, maraitu ahadan ahfad min Abi Abdullah Ibni Manda. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalan dari Imam Ibn Manda. Gitu. Sa'altuhu yauman kam takunu sama'ati syekh. Ini kapan sehari itu dia mendengar ilmu riwayat. Waqala takunu khamsu alaf. Itu kata beliau sekitar 5,000. Ya. Berkata Abu Tariq Al-Batariqani, Abu Abdullah Ibn Manda imam a'imah fil hadis. Dia memuji Imam Ibn Manda. Imam Ibn Manda itu adalah ulama dari ulama hadis, ya. Laqahu Allah ridwanu. Wa kataba Imam Dahri Abu Ahmad Al-Assal ila Ibn Manda. Seorang ulama di masanya menulis kepada Ibn Manda, namanya Ahmad bin Assal, menulis sesuatu kepada Ibn Manda, yaitu ketika dia disebut fi hadin ashkala alaihi fa ajabu bi idahihi wa bayan illatihi. Lalu Imam Ibn Manda ketika ditanya tentang illah sebuah hadis, ya, maka dijawab dengan sangat jelas dan menjelaskan bagai cacat dan ilah-ilah hadis tersebut. Pernah ditanya Sa'ad bin Ali Al-Hafidh di Mekah, ya, Andarul Qutni. Ini ketika seorang ditanya tentang Andarul Qutni dan Ibn Manda. Andarul Qutni ditanya tentang dan juga Ibn Manda, bagaimana pendapat orang ini Sa'ad bin Ali Al-Hafidh, ya, dan ditanya tentang berapa ulama. Itu Darul Qutni, Ibnu Manda, Hakim dan Abdul Ghani. Faqala, amma Darul Qutni fa'alamuh bil ilal. Darul Qutni adalah orang yang sangat pakar dalam ilal hadis. Ibnu Manda fa'aktaruhum hadis, orang paling banyak membacakan hadis. Ma'al ma'rifat tetama. dan menguasai dengan kekuasaan yang sangat sempurna dalam meriwayatkan hadis itu. Wa amal hakim fa ahsanuhum tasnifan. Imam hakim adalah orang sangat bagus dalam menyusun karangan. Wa amal Abdul Ghani fa arafuhum bil ansab. Imam Abdul Ghani adalah orang yang paling paham dengan nasab-nasabnya para rawah hadis. Ini di antara apa namanya? Pujian dan sanjung ulama kepada Imam Ibnu Mandah. Baik. Berkata Ibnu Nasiruddin, Ibnu Nasiruddin ini, itu Syamsuddin bin Abi Bakar bin Abdullah Muhammad Ad-Dimashqi, dia berkata tentang Abu Abdullah, ya Imam Ibnu Mandah itu adalah ahadu syuyukh Islam, salah satu ulama Islam, ya, wa huwa imam hafiz, dia seorang ulama yang hafiz, jabal minal jibal. Ini dikatakan gunung di antara gunung-gunung. Ini begitu pujian terhadap ketinggian ilmunya. Walamma raja' min rihdalika kutubuhu 40 hamalan. Himlan. Ala jimal. Di mana ketika dia pulang kampung membawa itu sekitar 40 beban dari bawa oleh unta. Hatta qila in ahadan min hufat lam yasma masami'a wala ja'ma jama'ah. Majama'ah. Sehingga sebagian ulama ada mengatakan bahwa keilmuan Manda itu di antara ulama yang hufaz memuji dia, ya, lam yasma masami'a. Ya, seorang ulama besar ini mengatakan aku tidak banyak yang tidak aku dengar apa yang dia dengar, artinya lebih banyak dia meriwayatkan hadis sekalipun dia tidak sebanyak riwayat Imam Ibnu Mandah. Sifat Ibnu Mandah adalah seorang yang dayyinan, kemudian orang yang begitu ahli dalam agama, kekuatan hafal, banyak meriwayatkan hadis, ma'lutfi wa tawadu, orangnya sangat lembut dan juga mutawadhi, sehingga sifat tawadu, wal iffah, dan juga orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya, kuat siqa billah, sangat kuat berpegang dengan bertawakal kepada Allah. Nah, diriwayatkan oleh Yahya bin Manda fi tarikhi an abihi wa ammihi, jadi anaknya meriwayatkan dalam sebuah karangannya, tarikhnya itu dari ayahnya dan pamannya, anna Abu Abdullah, bahwa Ibnu Manda ini maqtasattu qattun wala syaribtu dawa'an qatt, ini mastafat maqtasattu qattun wala syaribtu dawa'an qattun, enggak pernah minum obat, wa ma qabiltu min ahadin syai'an, aku tidak mau kalau diberi oleh seseorang, kama kana mujandiman li ahli ahwa al bidah, beliau ada orang yang sangat jauh, ya, sangat tegas dalam menyikapi para ahli ahwa dan ahli bidah. Kemudian qala tuftu asyirk tuftu syarqan asyarqa wal gharba marratain falam ataqarab ila madzabdzabin walam asma min al mubtadi'in haditsan wahidan. Ibnu Manda pernah berkata, aku berkeliling ke timur dan ke barat dua kali, kata beliau, aku tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang mencela-mencela madzabdzabin walam asma, dan aku tidak pernah mau menerima riwayat minal muftadi'in, dari orang-orang pelaku bid'ah, walau satu hadis saja, ya. Dan Imam Ibnu Mandah adalah min du'atul sunnah wa hafadzil athar amirul ma'rufani anil munkar. Dan ulama Ibnu Mandah ini adalah ulama yang sangat berpegang dengan sunnah, ya, sangat kuat hafalannya, dan orang juga orangnya juga tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu tentang sekilas dengan Imam Mandah, ya. Akidah Imam Mandah jelas sekali, Imam beliau memiliki akidah al-sunnah jamaah, ya. Dan berapa kitab beliau ini ada syawahid atas demikian. Kemudian dalam kitab-kitab beliau ini menyebutkan mauqif beliau tentang khawarij dalam kitabul iman umpamanya, dan juga beliau membantah tentang paham Syiah, kemudian juga paham Jabriyah, paham Qadariyah, beliau bantah, ya. Dalam kitab Imam ini, dalam kitabul iman, beliau membantah juga paham Al-Qadariyah dan kita paham Jabriyah dan juga paham Al-Murji'ah. Kemudian juga nah, ini dalam kitabul iman, ya. Kemudian juga beliau membantah tentang berbagai keliruan mazhab Asy'ariyah, ya, yang mana mereka menetapkan sebagai sifat. Nah, di sini beliau membahas tentang masalah bantahan kepada ulama Asy'ariyah. Baik, itu secara mukim beliau secara umum daripada berbagai paham-paham yang muncul di zaman beliau. Kita tahu di zaman beliau kondisi politiknya begitu sangat tergoncang, kondisi sosial masyarakat sangat tergoncang karena kekuasaan saat itu secara politik terbagi-bagi dalam berbagai wilayah, sedang khalifah Abbasiyah hanya sebagai lambang, sebagai rumus saja, tidak ada memiliki kebijakan utuh untuk mengendalikan kondisi kaum muslimin. Adapun madhab fikihnya sebagian ulama menyebutkan beliau ini adalah madhab Hambali, ya, bermadhab Hambali. Ya. Ada sebagian juga mengatakan beliau bermadhab Syafi'i, tetapi yang terdapat adalah Ibn Manda disebutkan terjemahannya oleh Abu Ya'la dalam Tabaqat Hanabila. Mimma yadul annahu yara annahu Hambali madhab. Berarti Abu Ya'la berdapat bahawa Imam Ibn Manda ini bermadhab dengan madhab Hambali. Kemudian kapan wafatnya Ibn Manda? Setelah beliau pulang, ya, dari perjalanan menuntut ilmu yang begitu panjang, dia kembali ke Asfahan, ya, yaitu beliau memulai rihlah menuntut ilmu itu pada 330 Hijriah dalam umur sekitar 30 tahun. Suma ada dari umur 19 tahun yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau kembali lagi pada tahun 375. Dari tahun 330 sampai 300, jadi umur 19 tahun atau umur 20 tahun beliau pergi mulai keluar dari daerahnya untuk berjalan untuk ilmu ke negeri-negeri Islam, ya, dalam usia, karena lahir 310, dalam usia 330, beliau pergi di usia 20 tahun lah. Kemudian kembali ke negerinya pada tahun 375 Hijriah, berarti 65 tahun umurnya baru dia pulang kampung. Pemuda rihlatu khamsa wa arba'ina sana, jadi lamanya beliau berkeliling negeri-negeri Islam, kota-kota Islam untuk menemui para ulama-ulama mencari ilmu, itu sekitar 45 tahun, ya, cukup panjang, ya. Kemudian Hakim yang penulis kitab Al-Mustadrak menyebutkan iltaqai Nabi Bukhara sana 61, katanya bahwa Imam Hakim Naisaburi berjumpa dengan Ibn Manda pada tahun 361 di daerah Bukhara, ya, tempat lainnya Imam Bukhari. Kemudian kata Imam Hakim, summa ja'ana, kemudian setelah itu dia datang ke Naisabur, kata Imam Hakim, pada tahun 375 Hijriah, ya, zahiban ila watani, itu dalam rangka kembali pulang ke kampungnya, jadi mampir di Naisabur, kata Imam Hakim. Imam Dhahabi menyebutkan dalam Syiar Al-Umara, baka Ibn Manda fi rihlah, itu Ibn Manda itu dalam usia masa lama dia berkeliling menuntut ilmu, yaitu sekitar 30 tahun lebih gitu. Kemudian wa aqama zaman min wara'in nahar, dan pernah di wara'in nahar suatu tempat, tinggal di sana waktu yang cukup lama. Wa kana rubama amila tijarah, jadi kerja beliau untuk biaya hidupnya adalah dengan berdagang. Kemudian setelah itu kembali ke negeri beliau sendiri Asfahan, qasara fi ashri sab'in, yaitu sekitar tahun 70-an. Fawulida lahu arba'atu banin, dan dia memiliki 4 orang putra, itu namanya Abdurrahman, Abdul Ubaidullah, dan Abdul Rahim, dan Abdul Wahab. Ya, semuanya nama anaknya ta'bidulillah, yaitu Abdurrahman, Ubaidullah, Abdul Rahim, dan Abdul Wahab. Berkata Yahya Ibn Manda, wa umu auladi Abi Abdullah ya Asma, jadi istri beliau namanya Asma binti Abi Sa'id bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Dan beliau memiliki 2 putri, walaha bintan, ya, min Abi Mansur Al-Asfani. Jadi beliau sudah menikahi janda yang mana istrinya memiliki anak 2 putri, itu dari suaminya yang sebelumnya. Imam Tabi menyebutkan, menukilkan dari perkataan Imam Hakim dalam kitab Tazkiyatul Hufaz, mengatakan Imam Ibn Manda memulai menuntut ilmu pada keluar dari rihlah yang melalang buana menuntut ilmu pada tahun 330 Hijriah atau sebelumnya. Kemudian dia kembali ke Asfahan pada tahun 375 Hijriah. Yang tadi kita sebutkan ada sekitar 45 tahun beliau berjalan dalam menuntut ilmu. Wafatnya beliau adalah, wafat Ibn Manda wafat pada hari Jumat, yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun 395 Hijriah. Jadi berarti berumur 85 tahun beliau wafat. Ya. Itu meninggal pada hari, dikuburkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat, dan yang mengimami sholatnya adalah anak sendiri Abul Qasim, dan dikuburkan di perkuburan umum Daulaka Baz namanya itu. Wah, itu adalah perkuburan umum yang sangat masyhur. Nah, ini tentang sekilas kehidupan Imam Ibnu Mandah. Guru-gurunya tadi sudah disebutkan, banyak sekali guru-guru beliau. Ada Ibnu Arabi, ada Asam Abdul Abbas Muhammad bin Yaqub Al-Haytham. Ya, murid-murid beliau juga kita sebut sedikit tadi, seperti di antara beliau, murid beliau adalah Tamam bin Muhammad Ar-Razi, Abu Abdullah Ganjar, Abu Tayyib Ahmad bin Umar Tajir, dan berapa ulama-ulama lainnya yang begitu banyak mengambil ilmu dari beliau. Ya, tidak sangsikan bahwa beliau sampai ya 1700 gurunya, tentu murid juga tidak akan lebih kurang dari itu ya. Taib. Kemudian di sini di antara dalil ya, menyebutkan di sini ini ada apa namanya, anak saudaranya memuji Ibnu Mandah, kana amis saifan ala ahli bidah wa huwa akbar min ayyanabiha alaih misli. Jadi dia menyebutkan bahwa pamannya adalah orang yang sangat tegas terhadap pelaku-pelaku ahli bidah, dan menegas sangat tegas dan membantah ahli bidah. Kemudian Ibnu Tumiyah menyebutkan, wa kana Abul Qasim Ibnu Mandah min ashab, wa kana yadhhab ila jahr bil masbalah fi shalah. Qala fi ibar kana da samtin wa qarin lahu ashab atba wa fihi samtin. Di murid-muridnya juga, di antaranya anak-anak saudaranya, ya kan, anaknya sendiri, murid Ibnu Mandah ini, dan banyak lagi murid-murid beliau lain, ya. Di antaranya ini Ibnu Abul Qasim Ibnu Mandah. Oh, Abdurrahman, ini anaknya sendiri juga menjadi seorang ulama, itu namanya Abul Qasim Ibnu Mandah. Dan Abul Qasim ini itu memilih madhab Syafi'i yang zahir, jadi dia beliau itu menjahar dalam basmalahnya. Baik. Kemudian juga berapa ulama lain? Tamam wa Imam Hafiz Muhaddis Syam, Abul Qasim Ibnu Abdul Husain. Ini ulama yang ada di Syam, di antara muridnya Imam Ibnu Mandah. Setelah murid-muridnya, ya, keahlian Ibnu Mandah ini juga disebutkan di sini. Beliau tadi sudah kita jelaskan dalam ilmu hadis. Beliau memiliki juga kitab-kitab beliau tulis dalam ilmu hadis, ya. Kemudian juga tafsir, ya, di antara tulisan beliau dalam ilmu hadis dalam Maraftus Sahabah, Fathul Bab fi Kuna wal Alqab, ini terjemah rawi, biografi para rawi hadis. Kemudian, nah, kalau dalam akidah, karya-karya beliau, ya, antara kitab sifat, kemudian kitab Rad al-Lafziyah, ini adalah orang mengatakan istilahnya Lafzi bil-Quran makhluk, ini beliau bahas di situ. Kemudian, kitab Fi Nafsi wa Ruh, ya, tiga kitab ini tidak ditemukan, yaitu kitab sifat, kitab Rad al-Lafziyah, dan kitab Nafsi wa Ruh. Ada kitab yang ditemukan seperti kitab Tauhid, ya, kitab Tauhid yang sedang kita ini kitab Tauhid, ini kitab Tauhid yang tadi kita perlihatkan. Kemudian adalah kitab Al-Jahmiyah, ini kitab Al-Jahmiyah. Kemudian kitabul Iman yang sedang kita pegang ini. Nah, ini kitab-kitab yang beliau tulis dalam akidah, ya. Ya. Itu di antara karya-karya beliau, ya, yang fenomenal, yang dapat mungkin generasi sekarang untuk mengambil faedah ilmu dari beliau. Melalui kitab-kitab beliau ini, di antara yang dapat kita miliki ada tiga kitab beliau tentang akidah, yaitu kitab Tauhid, wa ma'rifati asma'illah azza wa jalla, ya, wa sifatihi ala ta'in fi'ih ilal in ittifaq wa tafarrud. Kemudian juga kitabul iman, ya, kitabul iman, kemudian ar-radu al-jahmiyah. Demikian pembahasan yang kita dapat ambil kesempatan ini. Semoga kita dimudahkan Allah SWT mendapatkan ilmu melalui kitab-kitab yang telah beliau wariskan, terutama perkenaan dengan yang berkenaan dengan ilmu akidah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita persilakan pada akhir madu kita untuk memandu pertanyaan. Naam, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah berikan penjelasan atau materi dari biografi para ulama, salah satunya telah kita simak bersama yaitu Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala. Ya, mudah-mudahan para pemirsa dan kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543, atau mungkin Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan singkat dari penanya, bisa sebutkan nama dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, begitu banyak faedah yang bisa diambil dalam biografi para ulama, terutama ketika mereka dalam menuntut ilmu. Dan tentunya hal ini sangat menarik sekali jika hal tersebut bisa kita nikmati dalam bentuk video. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah membuat sebuah film dengan biografi para ulama tersebut, yang tentunya mungkin hal ini bisa lebih menarik lagi bagi banyak orang, Ustaz? Mohon penjelasan dan faedahnya. Baik, membuat video dalam bentuk diterangkan tidak bermasalah. Adapun membuat video dalam bentuk diperankan mungkin suatu mulahadzat, ya, karena menampilkan para ulama dan kita jauh, apalagi sebagian sahabat Nabi, kadang-kadang orang yang berkeperadian menampilkannya tidak seperti ulama itu sendiri. Jadi itu suatu masuk bagian daripada berpura-pura, dan juga termasuk dalam bagian dalam bentuk berbohong. Tapi kalau ditampilkan dalam bentuk video, daerah mana saja yang dimaksud, Asfahan, daerah mana, Damaskus, disebutkan jaraknya, berapa jarak antara daerah dan ini, ditampilkan dalam bentuk video dan dengan suara, itu barangkali tidak bermasalah. Tapi kalau dalam bentuk diperankan, nah ini tuh barangkali kurang pas, karena akan ada nilai-nilai kebohongan. Di antara pembahasan ulama dan yang diharamkan penampilan film-film seperti itu adalah adanya nilai kebohongan, berpura-pura di situ, ada nilai kebohongan di situ. Tidak boleh menyampaikan demikian. Itu di antara catatan di dalam memerankan ulama membuatkan film seperti itu. Ya. Nah, tapi bisa umpamanya dalam bentuk disyarahkan, jadi ya, diberikan tempat di mana itu Baghdad, di mana itu kota Asfahan, di mana itu daerahnya Damaskus, Naisabur, nah itu diperankan, atau mungkin dijelaskan pula nama yang di masa klasik dan nama sekarang, apa nama tempat itu, mungkin bagus, ya, dibantu dalam bentuk syarah, ya, kemudian ditampilkan daerah-daerahnya tanpa diperankan, ya, berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami ajukan dari layanan pesan singkat. Nama ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana apakah sama kita bisa mengambil faedahnya dengan mengkoleksi buku-buku para ulama dalam bentuk terjemahan, Ustaz? Karena kita tidak bisa bahasa Arab, apakah kita bisa sama mengambil faedahnya dari buku terjemahan tersebut dengan yang berbahasa Arab, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sebetulnya mengambil faedah dari buku ulama dengan buku yang sudah diterjemahkan pasti ada faedahnya, terutama faedah-faedah bahasan ilmiah yang sangat mudah dipahami, Tapi sebetulnya takbir-takbir ulama menggunakan bahasa dalam bahasa Arab itu sangat teliti biasanya. Nah, sini yang tidak sampai pesannya itu. Jadi, pesan yang disampaikan dalam istilah ilmiah yang dipakai oleh para ulama untuk menyebut takyif, takwil, segala macam itu perlu dijelaskan di catatan kaki sebetulnya. Jadi, kalau dijelaskan akan menjadi syarah jadinya. Tapi, kita katakan tidak menafikan ada faedah. Tidak menafikan ada faedah dari terjemahan-terjemahan yang ada. Tetapi, perlu dilihat terjemahannya diterjemah oleh siapa, ya, karena menerjemahkan sebuah kedisiplinan ilmu berbeda antara istilah-istilah yang dipakai ulama-ulama akidah ketika menjelaskan sebuah pembahasan. Kemudian istilahnya sama, tapi pengertiannya bisa berbeda dipakai oleh disiplin ilmu lain. Disiplin ilmu tafsir, disiplin ilmu hadis, ya, disiplin ilmu akidah, dan seterusnya ilmu lainnya. Ya, itu akan berbeda-beda nanti maksud-maksudnya. Terutama seperti contoh kecil yang mudah dipahami, contohnya istilah sunnah. Ketika membaca kitab dalam istilah-istilah sunnah dalam kitab akidah, itu akan dominan masa lawan dari sunnah ini, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih, yang artinya tidak wajib, ya, yang atau lawannya tidak wajib atau. Tapi kalau sunnah dalam kitab akidah nanti akan lebih banyak konotasi dengan lawan daripada bid'ah. Nah, ini pemaham-pemaham begini perlu di. Nah, pesan seperti ini kadang-kadang melalui terjemahan tidak nyampai gitu sebagian. Tentu butuh kepada penerjemah yang betul-betul ahli gitu maksudnya. Tapi ada faedah lain tadi kita katakan, pilihan-pilihan kalimat para ulama kita, ungkapan para ulama salaf itu sangat teliti biasanya. Jadi itu lebih mendalami maknanya kalau kita baca dalam bahasa Arab. Ya. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia ada faedahnya, tapi tidak semaksimal yang kita dapat dalam mengambil faedah dalam berbahasa Arab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian kami ajukan dua pertanyaan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan line telepon. Silakan kami tunggu di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Utara. Ya, silakan. Gini Ustaz, saya mau bertanya seputar bagaimana hukumnya kalau misalkan antara suami istri yang sudah berpisah, lalu selama ini kan suaminya nafkahnya tidak rutin lah gitu Ustaz. Jadi kata suaminya dia tidak ikhlas kalau misalkan nafkah yang dia berikan yang terakhir ini jika dipakai mantan istri. Gimana Ustaz, apakah sedangkan duit si istri dan duit nafkah yang terakhir dia kasih sudah bercampur Ustaz, apakah berdosa terpakai nafkah yang dikasih untuk anak itu, sementara yang mengasuhnya pun mendidik apa segala macam itu pure semua itu si Ustaz. Ya, mohon maaf tadi Ibu menyimak materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Tadi terlambat memang Ustaz, tadi agak baru tadi. Baik. Nah, ya cukup pertanyaannya ya. Oke, itu. Jazakallahu khairan, barakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaannya tentang seorang suami istri yang telah berpisah, kemudian suami memberikan belanja buat anak yang diasuh oleh istri. Begini, ada namanya kewajiban, ada namanya ihsan. Jadi kalau seorang suami berbuat baik kepada mantan istrinya, itu ada pahalanya yang besar, sebagaimana Rasulullah SAW memotivasi kaum muslimin untuk peduli dengan janda. Ya, maka Rasulullah SAW memotivasi untuk merhatikan para janda dengan membantu finansialnya. Jadi ini sebab-sebab ihsan. Jadi apalagi dia adalah mengasuh anak dia sendiri. Kemudian kewajiban, maka juga di sebagian daerah kadang-kadang terlihat apa seorang suami berpisah dengan istri, kadang-kadang yang menjadi tulang punggung untuk membiayai anak adalah istri. Ini sudah suatu kesalahan, perlu dipahami, satu kesalahan. Yang bertanggung jawab membiayai anak adalah sang suami. Kemudian dari pertanyaan tadi, bagaimana kalau suami ini dia hanya mau siap memberi biaya anaknya saja, tidak siap memberi makan istri, ya, mantan istrinya gitu ya. Tentu ya tidak bermasalah hal itu. Kalau sulit untuk dibedakan, kita kan tahu berapa uang yang dikasih oleh bapak dan orang tua dari anaknya, mantan suaminya tersebut, itu digunakan untuk keperluan anaknya, ya, yang dia usahakan jangan tidak boleh mengambil dari kalau tidak dihalalkan oleh sang suaminya tadi. Maka berupaya maksimal dengan cara ya kita mendapatkan bantuan dari yang lain, kita makan dengan cara yang lain, tidak mengambil dari harta yang tidak dihalalkan oleh mantan suami tersebut. Ya, karena mantan suami tersebut hanya berkewajiban membiayai sang anaknya. Baik. Dan sementara sang ibu juga sebetulnya berkewajiban membiayai anaknya dari sisi pengasuhan gitu. Jadi saling bekerja sama. Tapi kalau demikian saklaknya mantan suaminya tadi, dia wajib tidak boleh mengambil karena memang tidak diizinkan, ya. Karena juga ada kadang-kadang kezoliman, kezoliman. Nah, itu sebetulnya ada kezoliman dari mantan istri. Dan ini juga kenyataan. Ada seorang suami yang selalu memberikan biaya kepada anaknya. Kemudian, ini kenyataan ya, dan saya temukan kasusnya sendiri. Kemudian, istrinya ini sudah menikah dengan laki-laki lain. Dan kemudian dikirim ke rekening istrinya. Nyatanya, anaknya tidak dimaksimalkan, biaya itu tidak maksimal kepada anak, bahkan kadang-kadang anaknya terlantarkan. Malah dana ini dipakai oleh sang istri bersama suaminya, karena suami tidak bekerja. Ini suatu kesalahan juga. Jadi, sebetulnya persoalan di masyarakat kita, terjadi persoalan ini kadang-kadang tumpang tindih yang begitu banyak yang perlu kita ketahui semua. Jadi kadang-kadang timbulnya suatu sawasangka dari seorang mantan suami karena mereka melihat kenyataan uang yang dikirim anaknya tidak mendapat sesuai dengan uang biaya yang diberikan. Nah itu. Dan sang istri memanfaatkan juga kadang-kadang harta tersebut untuk hidupnya dengan suaminya. Ini juga salah. Jadi sebetulnya dalam agama kita saling memberikan kejujuran, saling bekerja sama, terutama bagi keluarga yang memang ditakdirkan Allah untuk berpisah. Tapi perlu juga sang suami bertanggung jawab kepada anak-anak. Dan bahkan dia kalau mampu berihsan kepada istrinya, itu lebih afdol. Berihsan kepada istrinya dan dia mendapat pahala dengan itu. Apalagi sang istri juga mungkin butuh waktu untuk mengasuh anak-anak tersebut. Nah, ini ada motivasi dalam agama kita untuk membantu mantan daripada istri kita. Kemudian bagi sang istri pun ya, kita juga berhati-hati lebih menjaga diri juga ya, tidak menjadikan hak anak itu terlantar juga oleh kebutuhan-kebutuhan kita, malah kadang-kadang dipergunakan bukan di keluarga, hal-hal yang bukan di keperluan anak tersebut. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Intinya di sini adalah masing-masing menjaga kewajibannya dan tidak menuntut hak masing-masing, insyaallah hal-hal seperti itu akan mudah dihadapi dalam kehidupan. Bagi seorang istri ya, akan diberikan jalan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk rezekinya insyaallah jika dia amanah dalam mengolah harta yang diberikan oleh mantan suami untuk sang anaknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah kami mengambil faedah dari biografi para ulama yang di mana ulama tersebut terdapat banyak penyimpangannya? Entah itu dalam masalah akidah ataupun manhaj, tapi tetap ada kebaikannya beberapa di atas sunahnya dari sisi fikihnya. Dan kita mengetahuinya hal tersebut dari bantahan para ulama setelahnya. Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, begini. Di dalam melakukan sebuah persoalan, kita menjauhi hal-hal perkara-perkara yang akan menimbulkan keraguan kita. Kalau kita mengajarkan biografi seorang ulama yang dia punya catatan penyimpangan dalam akidah, ya, contoh umpamanya seperti tokoh Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu kalau dibaca terjemahan dia orang seorang yang sangat zuhud, zahid, dan juga ahli ibadah dia. Jadi itu yang membuat orang terfitnah dengan dia tadi. Membuat orang terfitnah. Jadi memang setiap tokoh ahli bid'ah itu pasti dia punya suatu kelebihan yang membuat orang tertarik pada dia. Itu pasti. Ya. Karena hafalannya yang begitu kuat, karena begitu banyak dia hafal ayat dan hadis, tapi dia tidak memahami sesuai dengan pemaham salaf, atau bermacam-macam, atau retorikanya, ya, dalam menyampaikan sebuah materi, pasti ada kelebihan-kelebihan. Saya katakan, al-bida'ah itu, antara mereka, bahkan khawarij saja digambarkan Rasulullah SAW. Khawarij saja digambarkan Rasulullah SAW kepada persahabat Nabi SAW, takiruna sholatakum ma'asolatihim. Bagaimana sahabat akan meremehkan ibadah mereka, solat mereka, bacaan Quran mereka, kalau dibanding bagaimana begitu antusiasnya, semangatnya orang khawatir dalam beribadah, begitu. Tapi itu bukan satu standar yang mendasar. Standar yang mendasar itu masalah akidah. Karena nanti dari kekaguman dari sebuah akhlak akan berefek kepada kekaguman pada akidahnya. Nah, sementara kita tidak punya filter untuk menyaring hal itu, kesalahan itu. Nah, ini efeknya di situ. Maka oleh sebab itu, kita lebih tepat bagi utamanya bagi orang-orang yang mulai belajar, atau masih dalam taraf belajar, ya. Ada baiknya cari ulama-ulama yang memang akidahnya selamat, manhaj dalam memahami. Karena alul bidah itu pasti ada gulunya, berlebihannya dalam satu sisi. Yang membuat orang kagum pasti itu ada. Ya, supaya itu sebaik dari situ orang banyak terfitnah oleh dia. Maka itu perlu kita waspadai. Jangankan dalam urusan agama, urusan dunia saja sekarang ini ada cabai yang tidak ada cabai yang enggak ada yang busuk, enggak ada apa. Di sini ada cabai yang ada busuknya, tapi juga ada yang bagusnya. Kita ambil yang mana? Ya dalam hal dunia saja pasti orang pasti mencari yang bersih, yang utama, yang terjamin, yang asli, pasti kayak gitu kan. Dalam urusan dunia saja. Kok malah dalam urusan agama kita enggak apa-apa, ini juga ada baiknya. Ya, semua apa yang ada di dunia kalau ditanya sendiri baik bisa dikatakan baik. Ya. Tetapi kebaikan itu dari sisi mananya? Dan kebaikan ini dihendaki oleh Allah bagaimana? Gitu. Pamannya seorang perampok merampok, lalu hasil rampoknya dibagikan ke anak yatim dan janda-janda orang miskin. Orang miskin dan orang janda akan melihat dia sebagai orang baik. Tapi ya, dari sisi agama dia ini enggak boleh seperti itu, tindakannya salah. Kan gitu. Kalau begini, dia satu sisi perampok, satu lain dia juga dua dermawan, tapi dari hasil rampoknya gimana gitu. Ya. Itu enggak ketemu seperti itu. Jadi mencampur antara hak dengan batil itu sangat hal yang di awal mulai ragunya kita. Itu adalah start terjadinya kesalahan nanti. Ketika adanya talbis bainal haq wal batil. Kata sudah ragu, sudah melihat. Maka cari jalan yang pasti-pasti, jalan yang pasti. Seseorang yang aman, yang kita contoh. Masih banyak dari sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para ulama-ulama hadis, dari ulama tafsir. Begitu banyak sekali ulama, biografi-biografi mereka yang Masya Allah dalam bentuk ilmu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab. Nah, baik. Syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan kami mohon maaf Ustaz, waktu yang sudah ada sudah tidak mencukupi untuk kita melanjutkannya. Mungkin ada kesimpulan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian. Nah, silakan. Baik, terima kasih para ikhwan akhwat telah mengikuti kajian kita pada pagi ini, pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan ilmu kita dan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, memberikan manfaat kepada ilmu yang telah kita dapatkan. Terima kasih juga para teman-teman yang baik di studio Cilengsi maupun studio Mini Istri Munsyafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kesehatan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.